agama kita. Petani yang bekerja cemerlang bersungguh-sungguh hasilkan keperluan. Iman dan ibadah tidak ditinggalkan. Besar pahala di sisi Tuhan. Besar pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka, kemakmuran rakyat di tangan. Petani yang